tampa wingi kuwi wis tau aja apa karepeng atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes dati suwiwi iki uko aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marko